Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adanallahu ayyakum minan nar. Qala ba'du salaf kunna nasta'inu ala hifdhil ilmi bil 'amali bihi. Sebagian para ulama salaf mereka mengatakan dahulu kami menjadikan pertolongan untuk menghafal ilmu dengan mengamalkannya. Dan sebagian para ulama salaf yang lain mereka mengatakan al-ilmu yuhtafu bil amali fa in ajabahu halla wa illar tahal. Ilmu itu diikat dengan amalan. Itu kalau dipenuhi. Apabila tidak, maka akan pergi. Ilmu diikat dengan amalan, dapat ilmu diamalkan. Kalau tidak, maka ilmunya akan hilang. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Miftah dari Sa'adah, dan yang saya ingat itu bagian dari nukilan ucapan Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Di masa-masa al-fitan, bertebarannya fitnah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa ya ma'syarat talabah hadanallahu iyyakum jami'an, kita adalah orang yang sangat tergantung dan sangat butuh akan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah mempelajari ilmu, bersemangatlah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Perbanyaklah untuk mengetahui mana yang hak dari yang batil, yang benar dari yang salah, yang ma'ruf dari yang mungkar. Berusahalah dan amalkan. Terlebih terbentang di hadapan kita berbagai media, bisa kita membacanya, bisa kita mendengarkan audionya, dan bahkan sangat mudah untuk kita bertanya pada orang-orang yang mampu menjelaskannya kepada kita dalam berbagai bidang. Kemudahan yang ada itu seolah-olah menutup pintu bagi kita untuk mengatakan saya tidak tahu. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan alasan dari kita kenapa engkau tidak mengamalkan yang lebih baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah diuraikan dari beliau dalam kitab Risalah. Beliau mengatakan, falaisa tanzilu bi ahadin min ahli dinillahi nazilatun illa wa fi kitabillahi dalilu ala sabilil huda fiha. Tidaklah menimpa pada seseorang yang memiliki agama atau dari seorang muslim yang berpegang dengan agama Allah suatu peristiwa apapun kecuali dalam kitab Allah itu ada dalil yang bisa menerangkan kepada dia sebagai petunjuk hidayah. Apa masalahnya? Musibah apa yang menimpa kita? Bisa keluar enggak kita? Apakah kita termasuk yang selamat atau kita yang terfitnah? Maka lihatlah sejauh mana semangat kita untuk melihat kitab Allah, sejauh mana kesungguhan kita untuk mempelajari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Akhlaqul Ulama karya Al-Imamul Ajurri rahimahullah. Pada pertemuan yang mulia ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita mempelajari biografi beliau agar bisa menjadi cemeti, cambuk bagi kita untuk bisa melangkah ke depan bagaimana seorang al-imam al-ajurri dalam karyanya ini membimbing kita. Beliau adalah al-imamul muhaddif al-qudwah syaikhul haram al-syarif Muhammad ibn al-Husain ibn Abdullah Abu Bakar al-Ajurri al-Baghdadi thumma al-Makki. Al-imam al-muhaddif, beliau adalah seorang tokoh panutan ahli hadis. Dia adalah ulama'nya al-haram al-Makki yang mulia bernama Muhammad ibn al-Husain ibn Abdullah. Kunyah beliau Abu Bakar. Nisbah beliau al-Ajurri al-Baghdadi. Dan terakhir beliau dipanggil ataukah dinisbahkan kepada kota Mekah al-Makki. Sesuai dengan biografi beliau yang akan kita sebutkan, beliau berakhir lama tinggal di kota Mekah. Al-Imamul Ajurri rahimahullah dikatakan beliau dinisbahkan kepada Al-Ajurri. Al-Ajur bi dhammil jim wa tasdidir ra. Ajur, ajurru. Wa huwa fil asli ismu jinsin lil ajirah. Asalnya dia adalah isim jenis untuk ajirah, pekerja. Wa huwa bi lughati ahli Misr at-tub, wallahu alam. Digunakan dalam bahasa Mesir itu artinya at-tub, wallahu alam. At-tub apa? Wa darbul ajur mahallatun kanat bi Baghdad. Bi Baghdad min mahali nahri Tabaq bil janibil gharbi. Daerah Ajur dahulu adalah bagian dari kota Baghdad di tepian sungai Tobak sisi barat. Sakanaha ghairu wahidin min ahlil ilmi, yang dihuni lebih dari satu dari ahlul ilmi, banyak ahlil ilmi. Yunsabu ilaiha Abu Bakar Muhammad ibn al-Husain ibn Abdullah al-Ajurri al-faqih al-Syafi'i. Dinisbahkan kepada kampung tersebut beliau al-imam al-Ajurri Muhammad ibn al-Husain Abu Bakar al-Syafi'i rahimahullah. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada tahun 264 atau ada yang mengatakan 280 Masehi, di abad yang ketiga. 264 ataukah 280 Masehi, Hijri, Al-Afu. Di negeri Baghdad, beliau tumbuh berkembang dan belajar di negeri Baghdad, negerinya para ulama dan ahli ibadah. Naam. Negerinya para ulama dan negerinya ahli ibadah Al-Baghdad. Beliau belajar dari para ulama'nya negeri Baghdad, disebutkan hingga mencapai 70 orang guru. Yang tersohor dari mereka diantaranya adalah Abu Bakar Ibnu Imam, Abdullah Ibnu Imam, Abi Dawud Sulaiman Ibnu Al-Ash'as As-Sijistani, putra dari pengiring atau Imam Abu Dawud. Ya, putra dari Imam Abu Dawud. Di antara guru yang lain, beliau adalah Al-Hafidz Al-Kabir Muhaddithul Iraq Muhammad ibn Sulaiman Abu Bakar Al-Baghondi Al-Wasiti. Guru beliau yang lain, yang terkenal, seorang ahli hadis negeri Iraq, Abu Bakar Al-Baghondi Al-Wasiti. Termasuk pula guru beliau adalah Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Aziz Abu Qasim Al-Baghawi Al-Baghdadi, seorang imam terkemuka ahli hadis yang dijadikan hujjah apa yang beliau bawa. Al-Imam Al-Baghawi Al-Baghdadi. Nama-nama tersebut adalah dari tokoh-tokoh negeri Baghdad. Demikian pula para ulama yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara terperinci, itu sebagian yang dikenal. Dan beliau setelah menimba ilmu, belum genap usia beliau 30, beliau sudah mengajar sebagai seorang ahli hadis dan ulama. Beliau dipuji oleh para ulama akan kejujuran dan agamanya yang lurus. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikhu Baghdad, biografi ulama Baghdad, beliau mengatakan kana thiqatan saduqan na'am tayyinan. Beliau adalah seorang ulama yang fiqoh, terpercaya apa yang beliau ucapkan, saduqan, yang jujur dan berpegang teguh pada agama. Walahu tasanifu katsirah, beliau memiliki banyak karya di bidang ilmu hadis, ilmu akhlak, ilmu adab, ataupun ilmu fikih dan berbagai bidang ilmu agama yang lainnya. Wa haddatsa bi Baghdad qabla 30 wa 300. Beliau menyampaikan ilmu hadis di negeri Baghdad itu sebelum usia 33 tahun. Tsumma taqala ila Makkah fasakkanaha hatta tuwfiya biha. Kemudian setelah lewat 33 tahun, beliau pindah ke negeri Mekah, tinggal di sana dan mengajar hingga beliau wafat rahimahullah. Ibnu Khalqan Abu Abbas rahimahullah, beliau mengatakan sebagai bentuk pujian, beliau adalah al-faqih asy-Syafi'i al-muhaddits kana salihan abida. Imam Al-Ajuri adalah seorang yang faqih, memiliki ilmu agama dan dipercaya keilmuannya. Beliau adalah bermadhab Syafi'i dan beliau seorang ahli hadis dan beliau adalah seorang yang salih dan ahli ibadah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, beliau menggelari, memuji Al-Imamul Ajurri dengan sebutan kana saduqan khayran abidan sahibu sunnatin wattiba'in. Beliau adalah orang yang jujur, terpilih, kebaik-baik, ya, ahli ibadah, dan beliau adalah seorang yang berpegang teguh dengan sunnah dan mengikutinya. Nah, beliau memiliki banyak karya yang dengan karya-karya tersebut beliau lihat kondisi umat di masanya. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah disebutkan di antara karya-karya beliau adalah apa yang di hadapan kita, kitab Akhlaqil Ulama, dan yang semisalnya adalah Akhlaqu Hamalatil Quran wa Adabun Nufus wal Arba'una Haditsan Bisyarhiya, dan sederet kitab yang tidak bisa saya bacakan. Antum bisa fotokopi, kalau enggak bisa ya beli yang lebih bagus cetakannya. Kitab Akhlaqul Ulama dari karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Kita sebutkan sebagai contoh. Al-Imamul Ajurri, beliau adalah seorang aliman rabbaniya, seorang ulama yang mendidik dengan terampil, penuh dengan kebijakan. Fala ya'ishu bi'ilmihi mu'tazilan 'anil nas. Beliau tidaklah menjalani kehidupannya menjauh dari komunitas manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita sebutkan dari pujian para ulama di masa beliau, semasa beliau, dari orang yang mengenal beliau, merupakan suatu perkara yang menonjol di hadapan mereka para ulama, yang itu menjadi gambaran itu loh seorang ahli ilmi, itu loh seorang yang sudah belajar ilmu agama. Maka apa yang ada pada beliau dipuji, disanjung, disebutkan sebagai keutamaan, apakah dalam bidang ilmu hadisnya atau dalam hal adabnya, dalam hal agamanya atau berpegang dengan sunnah, itu semuanya adalah tauladan bagi kita. Dan di sini dikatakan Imamul Ajurri adalah seorang alim rabbani, seorang yang mendidik, yang disebut dengan rabbani, yang dikatakan para ulama seorang yang rabbani, alladzina yu'allimuna nasa sigharal ilmi qabla ibarihi, yang mereka terampil mengajari manusia, mendidik manusia ilmu-ilmu di tahapan awal sebelum yang lanjutannya. Nah, dengan hikmah, dan beliau tidaklah orang yang menjauh dari manusia. Artinya, barakallahu fikum, manfaat ilmu yang beliau miliki dengan banyaknya karangan beliau di bidang ilmu hadis ataupun kitab yang lainnya, itu bukan dikatakan beliau itu taunya memang nulis maka karyanya banyak. Beliau itu tidak mengetahui perkembangan masyarakat maka tulisannya banyak. Tidak seperti itu, ma'asyarakat. Bahkan beliau tidak menjauhi manusia dengan seluruh keadaan mereka. Yu'arbidu fihimul arabid wa yufsidu fihimul mufsidun. Orang yang ambisius, serakah, akan mengambil manfaat dengan adanya komunitas itu, dan orang yang akan merusak juga akan mendatangi mereka. Artinya komunitas ada banyak laku. Apakah dapat manfaat? Iya, dia dapat manfaat dengan banyak laku. Di antara mereka ada yang tidak suka adanya perkumpulan itu terus berkumpul karena dia pesaingnya, maka dia datang ke situ untuk merusak. Nah, ini sifat dari komunitas. Di mana Imam Al-Ajurri beliau tidak meninggalkan mereka dengan kondisi apapun. Bal ya'isunan nas bila ilmihi, bahkan manusia itu bisa terampil hidup dengan ilmu yang beliau bawa. Ya beduluhu lahum wa yu'allimuhum wa yurabbihim. Beliau mendermakan ilmu, mengajarkan ilmu itu untuk masyarakatnya. Beliau mengajari mereka, ya, beliau beramal untuk masyarakat dengan ilmu yang beliau miliki. Beliau mengajarkannya dan mendidik mereka. Yuraqibu ahwalal ummah, beliau senantiasa mengontrol, mengawasi keadaan umat pada masa itu. Wa yata'arrafu ala adwa'iha, dan beliau mempelajari tentang keadaan mereka untuk diketahui apa obatnya. Naam. Dzaka 'alimun rabbani. Yad'al adwiyata 'ala mawadi al-adwa', sehingga beliau bisa menyesuaikan dosis obat itu atas penyakit yang menimpa masyarakatnya. Fayu aliful muallafat annafi'a fi hadha sadati dzatan nafasil islahi, sehingga beliau bisa menyesuaikan karangan yang bermanfaat melihat dari kondisi perbaikan di masyarakatnya. Kalau kondisinya seperti ini, apa yang dibawakan? Ketika manusia itu mulai bergeser dari manhaj ahli sunnati wal jamaah pada masanya, maka beliau mengarang kitab dalam bidang akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan bahkan beliau mengarang kitab-kitab yang membantah kelompok-kelompok dari kalangan ahli bid'ah yang mereka menyesatkan umat dalam kitab yang panjang yang mencukupi kebutuhan orang yang ingin mengambil faedah darinya, dan mengarang pula yang dalam bentuk ringkasan. Manusia kan berbeda-beda. Ada yang semangatnya mereka mempelajari secara leluasa dalam kitab-kitab yang dituliskan oleh para ulama. Ada pula di antara mereka ada yang maunya sederhana, maunya itu kesejang panjang. Beliau buatkan juga. Nah, di antara yang beliau karang untuk membimbing kita, jiwa kita dalam tazkiyatun nufus, juga beliau mengarang di mana beliau menjauhkan umat dari mengekor pada hawa nafsunya sendiri. Karena manusia sesat menyelisih hidayah Allah, dia mengikuti hawanya, hawa nafsunya, yang disebut dengan sahibul hawa. Naam, apakah nafsu dia sendiri ataukah nafsu orang lain yang menyelisih dari Alkitab wa sunnah, sahibul hawa. Beliau mengatakan jami'atun likulli bala wa khazanatu iblis wa ilaiha ya'wi wa yatma'in. Tadharu zuhd tudhiru zuhda wa hiya raghibah wa tudhiru al-khaufa wa hiya aminah. Dalam kitab beliau ada bernufus, beliau menasihati kita untuk waspada terhadap jiwa-jiwa kita, perangai kita masing-masing. Coba kita mengacak tentang jiwa kita. Kata beliau, itu si jiwa, jiwa-jiwanya manusia, hati-hatinya mereka, waspadalah, karena padanya itu mengumpulkan banyak penyakit. Khazanatu iblis, hawa nafsu, itu adalah keranjangnya iblis. Ilaiha ya'wi wa yatma'in, mendompleng pada hawa nafsu itulah si iblis, dan dia bersemayam tenang padanya. Tudhiru zuhda wa hiya raghibah, dia pandai menampilkan sifat zuhudnya di tengah manusia, padahal itu sebenarnya dia orang yang tamak, dia itu serakah. Tapi kepandaian jiwa, kebohongan ya, pandai dalam tanda kutip, pintar tapi kalau menipu itu gak pintar, licik. Jiwa itu licik, menampilkan sikap zuhud di hadapan manusia, padahal dia itu adalah orang yang tamak. Pandainya dia menampilkan sifat takut mengikuti syariat tunduk patuh kepada agama, padahal dia itu adalah orang yang tak punya rasa takut. Di belakang dia bicara apa yang dia bicarakan, dia berbuat apa yang dia perbuat tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia lupa ayat bahwa Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun, tidak ada satu perbuatan pun, sikap pun yang terlakukan oleh seorang manusia kecuali di sisinya ada raqib atid yang siap. Ya. Ini celaan beliau dalam kitab Adabun Nufus halaman yang ke-23. Naam. Fallahul musta'an wa alaihi tuklan. Janganlah kita mengekor kepada hawa nafsu, karena hawa nafsu senantiasa akan menyeret kita pada permasalahan yang jauh lebih buruk. Dan beliau membuat ataukah mengarang berbagai macam karangan yang lain. Tatkala beliau melihat sebagian manusia, mereka merasa kona'ah, merasa zuhud dari ibadah, gak butuh ibadah, cukup untuk berbuat apa yang sekarang ada aja, menghabiskan malam untuk perkara yang kurang manfaat, ibadah mereka tinggalkan, semangat beribadah mereka kurang, perkara dosa diabaikan. Naam. Beliau mengarang kitab Fadlu Qiyamil Lail wa Tahajjud. Ketika beliau melihat masyarakat mulai kurang ibadah, beliau mengarang kitab Fadlu Qiyamil Lail wa Tahajjud. Litarkibi fi sunnati ihya'il lail wa tahajjud wa shalah. Dengan harapan memberikan semangat agar manusia mereka bisa menegakkan salat lail, tahajud dan sholat-sholat sunnah. Wa adabis sholih, wa da'bas sholihin, yang mana itulah cita-citanya ataukah amalannya orang-orang sholih. Ketika beliau melihat para tholabatul ilmi, tholabatul ilmi kalau kita terjemahkan santri, itu enaknya. Tapi ini lebih luas dari itu, yaitu orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu. Sunni, salafi, ahlus sunnah, orang yang cemburu kepada naam agama, orang yang ikuti bimbingan agama naam, atau yang semisalnya. Tapi apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perbuat gak sesuai seperti akhlaknya para penuntut ilmu, seperti kelakuannya penuntut ilmu. Beliau mengarang kitab Akhlaqu Hamalatil Quran, Akhlaqul Ulama, Akhlaqu Ahlil Birri wa Taqwa. Ini berbagai macam kitab ya, beliau karang gak satu. Apa tujuannya? Lidakwati ila talabil ilmi wa bayani adabi talabihi. Agar beliau bisa mengajak manusia dengan karangan beliau itu, manusia peduli dengan ilmu dan peduli, dan beliau pula mencantumkan padanya tuntut ilmu. Wa taqwimi awadil qura'i wal ulama'i was salihin. Dan agar bisa beliau mengoreksi cacatnya para qura'. Qura' itu kalau di zaman kita ahli qira'ah, dahulu orang yang terampil dalam agama itu disebut qura'. Tidak hanya sekedar membaca saja, dia pintar membaca, pintar juga mengajar. Nah, agar bisa memberikan koreksian kepada para guru, para ulama dan orang-orang soleh. Wa alafa kitabah husnul khuluq. Beliau mengarang kitab dalaikan akhlak litashihi suluki lijtimai, agar bisa memperbaiki perangai akhlak masyarakatnya. Wa tahalli bimakarimil akhlak, dan pula masyarakat berhias dengan akhlak yang mulia. Wa mahasinis syaim, dan perangai yang terpuji. Wa takhalli an masawiha, dan agar bisa mereka meninggalkan celah-celahnya akhlak. Wa alafa tahrimal liwat wa tahrimin narid wasyarat wasatron. Wallahu a'lam. Babatnya seperti apa membacanya? Ini ungkapan non Arab. Wal malahi. Dan beliau pula mengarang dalam kitab dilarangnya, haramnya perbuatan liwat, haramnya hukum dadu dan bermain catur. Nah, serta berbagai macam permainan yang melalaikan lainnya. Litadhhiril ummati minal fawahish wal mubiqat wal al'ab al muharramah wal malahi al mahdhurah, agar bisa menyucikan umat ini dari perbuatan keji yang membinasakan serta permainan-permainan yang terlarang serta kegiatan yang melalaikan yang berbahaya untuk kegiatan dunia dan akhirat. Demikian beliau Al-Imamul Ajuri dalam semangat beliau belajar dan mengajar, menulis dan memberi bimbingan kepada masyarakatnya. Al-Imamul Ajuri rahimahullah, beliau melakukan itu semuanya dalam satu paragraf lagi. Alafa kitab al-ghuraba minal mu'minin. Dan beliau juga mengarang satu karangan dalam kitab al-ghuraba minal mu'minin, orang-orang terasingnya kaum mu'minin. Lihamlil mu'minina ala ma'rifati zamanihim, agar bisa memberikan pembelajaran kaum mu'minin agar mereka terpelajar atas keadaan zaman mereka pada saat itu. Wasabri ala syada'idil ghurbati fiddin, dan mereka bisa bersabar atas keterasingan agama mereka. Ini di tahun abad yang ketiga atau yang keempat. Sekarang abad yang keberapa dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tahun berapa? 1444 ya. Naam. Berarti sudah 1444 semenjak hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sudah masuk di abad yang ke-15. Lah ini di abad yang keempat. Berapa kali lipatnya berarti? 3 kali lipatnya lebih ya. Di abad yang keempat atau kelima, dan ini abad yang ke-14. Atau yang ke-15. Di saat itu bimbingan beliau adalah gimana supaya kaum muslimin, kaum mukminin itu sabar atas keterasingan. Lah kalau di zaman itu fitnah menyebabkan manusia terasing atas agamanya, lah kita sudah dilipat gandakan kali 3 itu 500-nya. Ya, 500-nya, 5 abadnya kali 3. Fallahul musta'an wa alaihi tuklan. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dan hanya kepadanya kita bertawakal. Naam. Wa islahi syu'unihim, ya. Wa sabri ala syada'idil ghurbati fid din wa islahi syu'unihim wa tibai atharis salafi, agar bisa memberikan terapi kesabaran bagi mereka atas keterasingan agamanya, agar bisa memperbaiki urusan agama mereka, agar mereka bisa mengikuti athar pendahulu mereka. Wal hadhari minal bid'ah, kan pembelajaran berhati-hati dari perbuatannya ahli bid'ah, dan bisa sabar menahan diri tidak mengikuti ketergelinciran hawa nafsunya mereka. Wa alafa kitab at-taubah, demikian juga beliau menulis dalam hal ini kitab at-taubah. Naam. Litakhalis min daranil atham wa awdaril ma'asi wa awsakhil mubiqat, agar manusia bisa terbebaskan, dimerdekakan dari kotoran-kotoran dosa, madaratnya kemaksiatan dan kotoran-kotoran binasakan. Wa qulu dzalika ijtihadun fi tahliyah wa tahliyah, dan itu semuanya karya-karya yang beliau sebutkan, semangat beliau lakukan itu dengan sungguh-sungguh dalam upaya at-tahliyah. Tahliyah itu membersihkan, wa tahliyah menghiasi, membersihkan umat dari kotoran-kotoran dosa, kemaksiatan dan hawa nafsu, serta menghiasi umat dengan perkara-perkara sunnah, athar dan bimbingan yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau lakukan dengan sungguh-sungguh. Itulah cita-citanya para penuntut ilmu. Itulah cita-citanya salafiyin. Itulah cita-citanya seorang ahlu sunnah. Bagaimana setidaknya dia ikut ambil dalam bagaimana dirinya terkosongkan, terbersihkan dari noda-noda dosa, dan bagaimana dia bisa menghiasi dirinya dengan perkara-perkara yang terpuji. Beliau mengajar sebelum usia 33 tahun. Kemudian beliau pindah ke negeri Mekah dan mengajar di sana. Mengajar ilmu, hadis, sunnah. Kemudian setelah itu hamparan karpet yang beliau telah hamparkan untuk kaum muslimin digulung. Dan beliau menghadap Rabbul Alamin pada tahun 360 Hijriah. Wa huwa min abna'is samanin, dan usia beliau pada waktu itu 80 tahun. Rahimahullahu Aba Bakrin Al-Ajuri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang luas kepada Abu Bakar Al-Ajuri. Wa jazahu khairan anil ummah, semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang banyak atas kebaikannya terhadap umat ini. Wa qabila minhu ma qaddam wa allaf, dan semoga Allah menerima kebaikan beliau terhadap apa yang telah beliau amalkan dan telah beliau karang. Wa nafa'ana bi mu'allafatihi, dan semoga Allah memberikan manfaat untuk kita semuanya yang membaca maupun yang hadir di majelis ini atas karya-karya beliau. Wa barakalana fiha, dan semoga Allah memberkati untuk kita atas apa yang kita baca dari kitab beliau. Naam, kitab Akhlaqul Ulama. Kesimpulan dari kitab Akhlaqul Ulama sebagai gambaran isinya, Akhlaqul Ulama, kitab ini dikarang beliau Al-Imamul Abu Al-Ajuri untuk memberikan hasungan kepada para penuntut ilmu agar merealisasikan akhlak-akhlak yang mulia dan perangai-perangai yang terpuji, di mana dalam kitab ini beliau mencantumkan adab-adab dan sifat-sifat yang mulia yang beliau sadur, beliau tampilkan istimbat dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pula menukilkan dari athar para salafus salih dari kalangan ilmu, ahlu ilmi an-nafi' wal amali salih. Naam. Yujammilu bi ahli al-ilmi an yatahallu biha. Alangkah indahnya para penuntut ilmu, orang yang menisbahkan dirinya pada ilmu, untuk berhias diri dengan apa yang beliau sebutkan di sini. Wa an yasbighu anfusahum, dan agar bisa nyablon dirinya. Apa ya? Subak itu kalau kain dicelup, diwarnai, warnanya jadi berubah. Apa terjemahannya? Sablon kurang mantap, sablon itu bagiannya. Diwantek. Ya. Diwarnai, disumba. Artinya celupkan dirimu pada apa yang beliau bawa agar dirubah dengan apa yang beliau ajarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Agar mereka para penuntut ilmu mewarnai dirinya, jiwa mereka dengan akhlak yang mulia ini. Liyakunu minalladzina yashrafuna bi'ilmihim atau yushrafuna bi'ilmihim. Agar mereka para penuntut ilmu itu menjadi orang yang dimuliakan karena mereka sudah belajar ilmu. Perhatikan, di zaman kita ini terlalu banyak orang dipanggil ulama, apalagi santri. Buahnya enggak banyak, tapi buahnya begitu dieja dalam bahasa yang lain. Sangat banyak sekali orang menisbahkan dirinya kepada ilmu, kepada agama, tokoh, alim, ulama, kiai, guru, ustaz. Ya, seharusnya kalau mereka ini benar semuanya ahlul ilmi, gak perlu ribut-ribut dalam menyelesaikan masalah. Lah masa ahlul ilmi sama ahlul ilmi kok berdebat tentang masalah yang orang awam itu tahu. Perselisihan demi perselisihan terjadi, menunjukkan ada yang tidak sesuai dari ungkapan-ungkapan tadi. Ada yang mengklaim dia santri tapi tidak seperti santri. Ada yang mengklaim dia ustad tapi tidak seperti ustad. Ada yang mengklaim dia salafi tapi tidak seperti salafi. Ada yang mengklaim dia ulama tapi tidak seperti ulama. dipanggil dengan sebutan yang mulia, tapi akhlak tidak mencerminkan seperti apa yang dia disebut. Banyak istighfar, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita menjadi orang yang dipuji karena kedustaan kita. Nah, kita membohongi orang lain atas panggilan-panggilan tersebut, dan itu perkara yang memprihatinkan. Jangan khianati orang lain. Mereka melihat kita baik, maka baiklah lahir kita, baiklah batin kita. Berusahalah dengan jujur, sampaikan apa yang ada di dalam hati kita. Seperti itu pula kita beramal, cukup yang ada di hati kita. Jangan membebani diri jadi orang yang tidak jujur. Maka kata beliau, minalladzina yushrafuna biilmihim, agar mereka menjadi orang yang dimuliakan karena ilmunya tercerminkan pada dirinya itu. Wa yanaluna bihiddarajatil ula fil ula wal akhirah, sehingga mereka betul bisa mencapai derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Naam. Dan beliau pula membagi dalam kitab ini, naam, atas dua bagian, kismun akhlaqil alimi rabbani, bagian menjelaskan tentang akhlak seorang alim rabbani, ya, seperti apa seorang yang memiliki ilmu yang disifati rabbani itu akhlaknya seperti apa, karakter kehidupan dia seperti apa, saat dia belajar, saat dia beramal, saat dia bersosial dengan yang lainnya, saat dia duduk, saat dia menimba ilmu, saat dia dikenal sebagai seorang penuntut ilmu. Bagaimana dia diketahui dengan keikhlasan dan kejujurannya, bagaimana cara dia diskusi, itu semuanya disebutkan dalam bingkai kategori yang pertama, akhlaku al-ulama ini, kitab akhlaku al-ulama ini. Nah, dan bahkan diterangkan pula padanya akhlak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bagian yang kedua dari kitab ini, kata beliau di sini, pentahqiq menyebutkan Kitabu Akhlaqil Alimil Jahil. Bagian yang kedua itu kitab yang menerangkan akhlaknya seorang alim tapi bodoh. Kalau tadi Akhlaqul Alim Arbani, ya. Yang kedua, bagian yang kedua, Kitabu Akhlaqil Alim Al-Jahil. Akhlak seorang alim tapi dia jahil. Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan hal ini. Kenapa orang seorang ulama kok dipanggil jahil pula, bodoh pula? Karena kata beliau, al-jahlu naw'an. Kebodohan itu disifatkan bodoh pada seseorang ada dua bentuk. Ada mulai ilmi bil haqqin nafi'. Dia memang secara asal tidak mengetahui sama sekali ilmu mana yang hak yang akan memberi manfaat. Memang belum pernah belajar, ya, atau yang lebih, ya, bodoh begitu saja. Kenapa dia bodoh? Ya belum belajar begitu. Ini secara asal. Wa adamil amal bimujibihi wa muqtadah. Dan yang kedua, orang itu disebut jahil orang yang tidak mengamalkan apa yang dia sudah tahu, sehingga nggak ada bedanya dia orang dengan orang yang pertama pada hakikatnya. Orang yang pertama nggak melakukan yang baik karena nggak tahu. Orang yang kedua dia nggak mengamalkan yang baik karena meninggalkan. Dia dikatakan jahil karena dia nggak tahu konsekuensi ilmu itu yang harus diamalkan, nggak tahu konsekuensi ilmu itu kalau dia nggak beramal akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-duanya dikatakan jahil. Bodoh, bodoh gak tahu sama sekali, dan bodoh meninggalkan mengamalkannya. Naam, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, dan beliau menambahkan fakilahuma jahlun lugotan wa urfan wa syar'an wa haqiqatan. Dua-duanya itu digelari bodoh secara bahasa, secara urf yang diketahui oleh manusia, ya, secara syariat, dan bahkan hakikat orang bodoh yaitu dua-duanya itu bodoh. Nah, sehingga pula barakallahu fikum, pada poin yang kedua ini beliau memaksudkan dzikru fihi ma warada minal wa'id asyadid wa tahdid al-akid fi talabil ilmi li ghairillah. Pada bagian yang kedua ini beliau memberikan nasihat berupa ancaman, ya, menyebutkan dalil-dalil yang ada padanya, ancaman yang sangat keras dan tahdid, intimidasi yang sangat keras pula dari Allah bagi orang yang dia menuntut ilmu tidak ikhlas. Wa ghardil alim al-jahil fi talabil ilmi, dan menerangkan apa tujuannya mereka ini, orang yang disebut alim tapi jahil dalam menuntut ilmu, dan seluruh keadaan mereka yang sepantasnya seorang muslim menjauhi sifat-sifat tercelanya mereka. Ini secara global kitab Akhlaqul Ulama dibagi atas dua bagian. Bagian yang pertama menyebutkan akhlak yang terpuji agar kita berhias dengannya. Bagian kedua akhlak yang tercela agar kita menghindarinya. Ini semuanya beliau nukilkan dari sumber Al-Quran, As-Sunnah dan Atharus Salaf, yang beliau berharap dengannya kita bisa beramal dengan ilmu yang bermanfaat, beramal dengan amal yang soleh, berhias dengannya, dan bahkan merubah watak dan karakter kita dengan apa yang beliau akan sebutkan. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita baca dan memberikan izin untuk kita membaca pada kesempatan yang berikutnya. Nas'alullah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.